pisang. Pecahlah piring, hilang sudah harapan. Hati yang risau, apakah sebabnya? Hati yang rindu, apakah obatnya? Pandai kau mempermainkan lidah, menjual madu di bibirmu nan merah. Ku bayar tunai dengan asmara, kiranya bisa racun di lara. Jangan ditanya kemana aku pergi, jangan ditanya mengapa aku pergi. Tamatkan saja cerita nan seri. Selamat tinggal, selamat tinggal.